curahkan rahmatnya padaku. Amin, ya Tuhan, amin. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin, Allahumma amin. Yatim piatu,